Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Qala al-imam al-mujahid al-allamah al-shaykh Rabi' bin Hadi al-Markhali hafidhahullah fi kitabih منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف كلام الأئمة في أهل البدع والرواة ucapan أئمة إمام Islam tentang penganut-penganut bid'ah, tokoh-tokoh bid'ah dan rawi-rawi. Qala hafidhahullah thumma إن أئمة الإسلام تكلموا في أهل البدع وفي الرواة. Kemudian sesungguhnya imam-imam Islam mereka berbicara tentang tokoh-tokoh bid'ah, para pelaku bid'ah dan rawi-rawi, periwayat-periwayat hadis yakni sebagai keterangan tentang kesalahan mereka, kesesatan mereka, kejelekan mereka. Walam yushiru min qaribin wala min ba'idin ila wujubi aw ishtirati hadhihi almuazanati. Dan mereka tidak mengisyaratkan, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh, sama sekali tidak. Tidak dari dekat, tidak dari jauh, tidak mengisyaratkan kepada wajibnya muazanah ini atau dipersyaratkannya muazanah ini, ya manhaj muazanah yang sedang dibantah dengan kitab ini, yang masih ingat kan muazanah, yaitu perimbangan, ya perimbangan antara penyebutan kebaikan dan kejelekan. Imam-imam Islam itu tidak mengisyaratkan sama sekali, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh, kepada wajibnya perimbangan seperti itu ataukah dipersyaratkannya perimbangan seperti itu. Jadi mereka hanya berbicara kesalahan, kejelekan, kesesatan ahlul bid'ah dan rawi-rawi tersebut tanpa penyebutan sisi-sisi kebaikannya. Wa alafu kutuban fil jarh wa ta'dil. Mereka mengarang kitab-kitab dalam hal jarh wa ta'dil, siapa yang dijarah dan dicela, siapa yang direkomendasi, yang difonis memiliki adalah, difonis dinilai adil. Wa kutuban fi nashri sunnati, dan mengarang kitab-kitab dalam rangka menolong sunnah, menolong sunnah. Waraddi membela sunnah, waraddi ala ahli bid'ah wa jarhihim, dan membantah bantahan terhadap pelaku bid'ah, tokoh bid'ah, dan menjarah mereka, mencela mereka, mencacati ya adalah mereka, keadilan mereka. Wa kutuban fil ilal, dan kitab-kitab dalam hal ilal. Ilal al hadis yakni tentang cacat-cacat suatu hadis karena rawi-rawinya yang cacat. Wa kutuban fil mawdu'at, dan kitab-kitab ya tentang al-mawdu'at, hadith-hadith yang mawdu', yang palsu karena ya rawi-rawinya kadzabun, para pendusta. Walam yujibu hadhil muwazanata, dan mereka tidak mewajibkan manhaj muwazanah ini, perimbangan ini ya antara penyebutan kejelekan disertai dan kebaikan. Nah, la min qaribin wa la min ba'id, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh, tidak ada isyarat itu sama sekali ya bahwa itu wajib. Bal allafu kutuban khassatan bil jarh, bahkan mereka mengarang kitab-kitab khusus tentang jarh, isinya ya melulu jarh, jarh terhadap ya siapa yang memang pantas untuk dijarah, dicacati adalahnya, keadilannya. Wa khassasuha, dan mereka mengkhususkannya bil majruhin, dengan orang-orang yang ya rawi-rawi yang majruh, yang berstatus majruh. Yang cacat ya, yang cacat adalahnya. Nah, keadilannya. Au biman takallama fihim bijarh, au biman tuku, na'am, au biman takallama fihim bijarh, au biman tukullima, na'am, au biman tukullima fihim bijarh, atau mereka mengkhususkan kitab itu biman tukullima fihim bijarh, tentang orang-orang yang dibicarakan terkena jarah dari a'immah. Walam yashtaritu hadha syarta la min qaribin wala min ba'id, dan mereka tidak mempersyaratkan sama sekali syarat ini, tidak dari dekat, tidak pula dari jauh. Nah, tidak ada yang mempersyaratkan harus adanya perimbangan disertai penyebutan kebaikannya juga, tidak ada itu. Faqad allafa al-imam al-Bukhari, ya sungguh al-imam al-Bukhari telah mengarang kitab, wa huwa man huwa al-imam al-Bukhari, ya kita tahu siapa dia al-imam al-Bukhari, milik kitab musnad sahih al-Bukhari, al-musnad sahih, sahih al-musnad, yani kitab sahih. Al-Bukhari yang terkenal, yang merupakan kitab, yang merupakan kitab paling sahih kedua di dunia setelah Al-Quran. Ya, Sahih Al-Bukhari ma'ruf, wa huwa man huwa imamatan wa dinan wa khuluqan wa waru'an. Imam Al-Bukhari yang begitu hebat dalam hal kedudukannya sebagai imam, begitu hebat dalam hal agamanya, akhlaknya, waroknya, sampai diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan isyarat dari syekhnya yaitu Ishaq bin Rahawai untuk menulis, mengumpulkan kitab khusus hadis-hadis yang sahih, sehingga dia berhasil menulis dengan pertolongan dan taufik Allah, berhasil mengumpulkan hadis-hadis yang sesuai dengan persyaratannya ya, dalam kitabnya Sahihul Bukhari. Yang kami jelaskan tadi dan yang terkait dengan bab ini yang sedang kita bicarakan dalam hal jarh wa ta'dil, khusus jarh ya, beliau telah menulis kitabain fi du'afa, dua kitab tentang ad-du'afa, khusus kumpulan rawi-rawi yang dhaif, al-kabir was-saghir ya, al-kabir was-saghir. Nah, al-kabir yang besar, as-saghir yang kecil, dua kitab. Isinya sekumpulan rawi-rawi yang du'afa, rawi-rawi yang dhaif, yang lemah riwayat. Wa alafa al-imam an-Nasa'i kitaban, dan al-imam an-Nasa'i juga telah menulis kitab fi du'afa'i wal matrukin, kumpulan orang-orang yang rawi-rawi yang dhaif dan yang matruk, yang dhaif yang lemah riwayatnya, dan matrukin rawi-rawi yang ditinggalkan riwayatnya. Wa alafa al-Uqayli kitaban fi du'afa, al-Uqayli juga menulis kitab tentang ad-du'afa. Wa alafa Ibnu Adi kitabahu al-kamil fi man tukullima fihim, Ibnu Adi juga menulis kitabnya yang berjudul al-kamil, yang berisi rawi-rawi yang dibicarakan oleh a'immah ya, yang dibicarakan oleh a'immah punya kelemahan. Wa alafa Ibnu Hibban kitaban khasan bil majruhin, Ibnu Hibban juga menulis kitab khusus tentang al majruhin, sekumpulan orang-orang rawi-rawi yang majruh, yang ya terkena celaan oleh a'immah ya, tercacati adalahnya, keadilannya. Walid Daruqutni wa Ibnu Ma'in, dan al-Imam Daruqutni, al-Imam Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, keduanya adad, memiliki adadun minal kutub, sejumlah kitab. Ajaba fiha, keduanya menjawab dalam kitab itu ala as'ilatin anid du'afa wal matrukin, menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar rawi-rawi yang dhaif dan rawi-rawi yang matruk, rawi yang dhaif yang lemah riwayatnya dan yang matruk yang ditinggalkan riwayatnya ya, sejumlah kitab isinya jawaban dari pertanyaan yang diajukan tentang ad-du'afa dan matrukin, Ad-Daruqutni dan Ibnu Ma'in. Wa alafa al-Hakim kitab ad-du'afa wa huwa juz'un min al-madkhal, Al-Hakim juga menulis kitab Du'afa, sekumpulan rawi-rawi yang dhaif. Ini merupakan salah satu juz bagian dari kitab Al-Madkhal. Wa alafa Abu Nu'aim wa Ibnu al-Jawzi fi dhalik, Abu Nu'aim Ibnu al-Jawzi juga menulis kitab tentang hal itu. Wa alafa al-Dhahabi, Al-Imam al-Dhahabi, 3 kutub, menulis 3 kitab fil majruhin, tentang al majruhin, ya, roi-roi yang majruhin, yang tercacati, wa man tukullima fihim, dan roi-roi yang dibicarakan. Kitab itu adalah al mizan, al mughni, dan na'am al mizan wal mughni wa diwan ad du'afa. Kitab Al-Mizan, Kitab Al-Mughni, dan Diwan Ad-Du'afa. Wa allaf al-Hafidh Ibn Hajar Lisan Al-Mizan. Dan al-Hafidh Ibn Hajar menulis kitab Lisanul Mizan. Ya. Lisanul Mizan ini ya, terhadap Al-Mizan Al-Dhahabi. Wa kutubul jarh wa ta'dil al-mushtarakatu mali'atun bit-ta'ni fil majruhin, dan kitab-kitab jarh wa ta'dil al-mushtarakah, maksudnya kitab-kitab yang isinya gabungan antara rawi-rawi yang dijarah, yang dicela, yang dicacati adalahnya keadilannya, dan yang dita'dil, yang direkomendasi sebagai rawi yang memiliki adalah, keadilan, rawi yang adil. Ya, jadi bercampur. Ya, kitab-kitab yang seperti itu mali'atun bit-ta'ni fil majruhin, penuh. Ya, berisi ta'an, tikaman, celaan terhadap rawi-rawi yang dijarah, yang majruhin. Wa khassatan, dan khususnya dalam hal ini, ya, kutubul Imam Yahya bin Ma'in. Kitab-kitabnya Yahya bin Ma'in. Falam yashtaritu hadhil muwazanah. Kesimpulannya, mereka, imam-imam tersebut, ya, tidak mempersyaratkan muwazanah ini. Jadi ketika rawi itu dijarah, tidak diimbangi dengan penyebutan, tetapi dia, ya, yang mulainya Masya Allah, tetapi dia puasanya Masya Allah, tapi dia dermawannya Masya Allah, dan seterusnya. Tetapi ilmunya, dari satu sisi ilmu, ya, dia punya ilmu demikian-demikian. Nah, tidak ada itu. Dijarah. Dicacati dia, dicela dia. Untuk agar ditinggalkan jika dia matruk. Agar tidak diterima riwayatnya jika dia lemah. Ya. Begitu. Tidak ada muwazanah. Tidak ada perimbangan. Nah, dengan penyebutan kebaikan-kebaikannya. Inna hadzal manhaj alladhi yashtaritu almuwazanata lamimma ya'udu 'ala a'immatil islam bit-ta'ni wa iqa'ihim fi shabakil ittihami bidh-dhulm wal khiyanah. Sesungguhnya manhaj yang mempersyaratkan muwazanah, ya, manhaj ikhwanul muslimin, ini yang tokoh-tokohnya akan datang sebentar lagi, ya, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, tokoh-tokoh ikhwanul muslimin, Sururiyah, Salman al-Auda, dan yang lainnya. Manhaj ini yang mempersyaratkan muwazanah ini, sesungguhnya ini adalah manhaj yang ujung-ujungnya, ya, efeknya, akibatnya kembali kepada imam-imam Islam sebagai ta'an, tikaman terhadap imam-imam Islam, dan memposisikan, ya, memposisikan imam-imam Islam pada, ya, posisi terjaring oleh tuduhan melakukan kedzaliman dan pengkhianatan ilmiah. Ketika dikatakan bahwa manhaj yang benar muwazanah, jangan hanya menyebutkan kejelekan. Jangan hanya mencela, tetapi puji juga dia, sanjung juga dia, sebutkan kebaikannya, dia punya kebaikan. Ya, dibarengkan bersama sehingga seimbang, berimbang. Nah, ini berarti kan, ya, kembali kepada apa yang telah kita dengar dari a'imah tersebut, Imam Al-Bukhari dan yang lainnya kita dengar tadi, sederetan contoh, tidak melakukan itu, berarti mereka ini sebenarnya mereka ini yang sedang ditikam dengan manhaj ini. Berarti imam-imam itu salah. Berarti imam-imam itu, ya, pada posisi, ya, tertuduh melakukan kedzaliman terhadap rawi-rawi itu, pengkhianatan ilmiah, karena hanya menyebutkan kejelekan rawi-rawi itu, kesalahan rawi-rawi itu. Nah, ujung-ujungnya imam-imam tersebut yang kena. Wa na'udzubillahi min manhajin hadhihi min nata'ijuhu. Kita berlindung kepada Allah dari satu manhaj, ya, yang hasilnya ini, buahnya ini, menikam imam-imam ahli hadis, ya, menuduh mereka telah melakukan kedzaliman dan pengkhianatan terhadap sekumpulan rawi-rawi yang difonis oleh mereka du'afa, matrukin, majruhin, tanpa penyebutan sisi kebaikannya sama sekali. Ya. Wa minal munasibi, kata Syekh Rabi, hafizahullah, wa minal munasibi huna, dan termasuk yang munasib di sini, momen yang pas di sini, ya, an adzkura amthilatan li jarhi a'immatin. Aku akan menyebutkan contoh-contoh jarah yang dikeluarkan oleh imam-imam Islam li unasin, terhadap orang-orang yang muqtasirina ala na'am, li unas, terhadap orang-orang yang terkena jarah oleh mereka, al-majruhin, muqtasirina ala dzikril jarh, dalam keadaan imam-imam tersebut ketika menjarah orang-orang itu, mereka muqtasirin, mereka mencukupkan ala dzikril jarh, pada penyebutan jarah saja. Ya, dunal tifatin ila ma fihim min mahasin, tanpa melirik, menilik, tanpa menilik sama sekali sisi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Itu tidak disinggung sama sekali. Ya. Pertama, al-Imam Ahmad rahimahullah. Al-awwal qala al-Marrudi. Qala al-Marrudi, berkata al-Marrudi, inna Abu Abdullah, sesungguhnya Abu Abdullah kunyah al-Imam Ahmad, dzakara Harithan al-Muhasibi, dia menyebut tentang Harith al-Muhasibi. Waqal, dan al-Imam Ahmad Abu Abdullah mengatakan, Harithun aslul baliyati. Harith adalah sumber malapetaka. Ya'ni hawaditha kalami jahm. Ya'ni dia sumber malapetaka yang menyebarkan, mendakwakan tentang bid'ah-bid'ah, ya, kaidah-kaidah jahm. Nah, jahm Ibn Safwan, pimpinan tokoh, ya, pimpinan kelompok Jahmi, ya, ya, yang masa saat yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kesesatan-kesesatan Jahmiyah. Nah, kaum Mu'attilah. Mal afatu illa Harith. mal afatu illa harith. Tidaklah penyakit itu kecuali harith. Dia sumber semuanya. Nah, dia adalah yang menyebarkan dan mengajarkan. Ya. Kaidah-kaidah batilnya, bidah-bidahnya jahat. Nah, ini contoh yang pertama ini sampai yang kelima akan kita baca, sebutkan di hasyiah ini dinukil dari kitab Bahruddam, lautan darah. Nah, yang kedua Habib ibnu Abi Hilal. Al-Thani Habib ibnu Abi Hilal. Qala Ahmad matruk. Kata Imam Ahmad, dia matruk, dia ditinggal. Ya, tinggalkan, ditinggalkan hadisnya. Tidak diambil. Al-Thalithu Habib ibnu Jahdar. Kadzabahu Ahmad. Habib ibnu Jahdar. Kadzabahu Ahmad. Al-Imam Ahmad memfonis dia kadzab. Ya. Pendusta. Al-Hasan ibnu Dhakwan. Qala Ahmad. Kata Ahmad tentang dia, ahadithuhu abatil. Hadith-hadithnya adalah hadith-hadith yang batil. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, Ahmad, Imam Ahmad mengatakan tentang Al-Hasan ibn Dhakwan, laisa bidhalik. Dia bukan, ya, apa-apa. Laisa bidhalik. Ya. Dia tidak bernilai apa-apa. Nah. Yang kelima al-khamis Khalid ibn Yazid ibn Abdurrahman al-Hamdani. Qala Ahmad laysa bi syai. Laysa bi syai, tidak, dia tidak punya nilai sedikit pun. Ya. Nah, ini contoh sekian ucapan al-Imam Ahmad. Ya. Isinya hanya jarah, tidak ada ta'dil. Jadi tidak ada muazanah. Yang kedua, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-awwal qala Jisr ibn Farqad. Yarwi anhu Yahya. Yarwi anhu Yahya ibn Duris. Wa ghayruhu. Kata Imam Al-Bukhari, Jisr ibn Farqad telah meriwayatkan darinya Yahya ibn Duris dan yang lainnya. Laisa bidzak. Dia, ya, tidak bernilai, dia tidak kuat. Nah. Yang kedua, Tsani Khalid ibn Iyas al-Qurashi al-Adawi al-Madani laisa bi syai. Khalid ibn Iyas al-Qurashi al-Adawi al-Madani laisa bi syai. Nah, tidak punya nilai sedikit pun. Yang ketiga, Daud ibnu Mihbar. Munkarul hadith syabahun la syai. Dia adalah rawi yang hadithnya munkar. Ya. Yang tidak punya nilai apa-apa. Tidak bernilai riwayatnya. Yang keempat, Daud ibnu Atha Abu Sulaiman al-Madani. Munkarul hadith. Dia munkarul hadith. Qala Ahmad. Kata Ahmad, ra'aituhu wa laysa bi syai. Kata Ahmad, aku sudah melihat orangnya. Daud ibn Atha. Sebut, dan dia bukan apa-apa. Laysa bi syai. Al-Imam An-Nasa'i. Contoh yang ketiga. Al-Imam An-Nasa'i mengatakan, tadi yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari itu, yang dinukil, contoh-contohnya dinukil dari kitab Al-Bukhari, yaitu Ad-Du'afa As-Saghir. Tadi kan sudah kita lewati, Imam Al-Bukhari mengarang dua kitab, ya, tentang Ad-Du'afa, yaitu Ad-Du'afa Al-Kabir wa Ad-Du'afa As-Saghir. Ini dari Ad-Du'afa As-Saghir. Kemudian Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah, ya, ini beberapa nukilan ucapan dia, jarah dia. Nah, terhadap rawi-rawi ruah yang dinukil dari kitabnya tadi disebutkan Al-Imam An-Nasa'i menukil kitab yang berjudul Ad-Du'afa wal Matrukin. Nah, ini dinukil dari kitab itu. Yang pertama, Al-Imam An-Nasa'i mengatakan Ibrahim ibn Uthman Abu Syaibah matrukul hadis, kufiyun. Ibrahim ibn Uthman Abu Syaibah rawi yang ditinggalkan hadisnya. Dia kufi, ya, orang Kufah. Yang kedua, Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban matrukul hadis, Adni, ya. Ibrahim ibn al-Hakam ibn Aban hadisnya ditinggal, ya, ditinggalkan hadisnya, dia adalah Adni, ya, dari Aden. Yang ketiga, Ibrahim ibn Khuthaim matrukul hadis Baghdadi. Dia, ya, matrukul hadis Baghdadi, ya, dari Baghdad. Yang keempat, Ibrahim ibn Yazid Al-Khuzi matrukul hadis Baghdadi. Ya. Dan juga matrukul hadis ditinggal hadisnya, dia juga Baghdadi di Baghdad. Yang terakhir, contoh yang kelima, Ash'ath ibn Sa'id As-Samman laisa bi syai, dia bukan apa-apa, tidak punya nilai. Nah, ini sekian. Tidak ada muazana kan? Tidak ada di situ, tetapi dia, ya, punya kebaikan, ya, ibadahnya demikian, akhlaknya demikian, tidak ada. Ya, tidak ada itu. Baik. Jadi seperti tadi sudah kita dengar, ya, manhaj muwazanah yang diharuskan dan dipersyaratkan oleh tokoh-tokoh ikhwaniyah sururiyah tersebut, ya, ujung-ujungnya adalah membantah, ya, mencela imam-imam tersebut dan menuduh imam-imam itu, ya, dan memposisikan imam itu masuk dalam, ya, jaring-jaring tertuduh, ya, berkhianat, melakukan kedzaliman. Bahaya sekali. Nah, mereka itu tadi kita dengar Syekh Rabi berdoa, ya, berlindung kepada Allah, na'udzubillah min manhajin hadhihi nata'ijuh. Kita berlindung kepada Allah dari manhaj yang, ya, seperti ini, ya, akibatnya. Nah. Kemudian berikutnya munaqashatu adillati man yara wujubal muwazanati bainal ijabiyyati wassalbiyyati khususan fi ahli bid'ah. Munaqashah bantahan terhadap adillah, dalil-dalil, tokoh-tokoh yang berpendapat wajibnya muwazanah, perimbangan manhaj muwazanah bainal ijabiyat as-salbiyat, perimbangan antara sisi-sisi positif dan sisi-sisi negatif yang ada padanya, kebaikan-kebaikannya dan kejelekan-kejelekannya, ya, di sama-sama disebutkan, ya, sehingga berimbang. Khususan fi ahli bid'ah, terkhusus tentang ahlul bidah, ya, meskipun mereka adalah ahlul bidah, tapi tetap harus ada pengimbangan, ya, tetap disebutkan kebaikan-kebaikannya, itu wajib. Nah, dalil-dalil tokoh-tokoh yang menyuarakan, yang memperjuangkan manhaj batil ini, ya, dalil-dalilnya, argumen-argumennya akan dinikash di sini, akan dibantah di sini oleh Syekh. Qala Salman Al-Audah, kata Salman Al-Audah, wa huwa yatahaddatsu 'anil 'adli, dia sedang berbicara tentang keadilan, tentang al-'adl, keadilan rawi, tentang rawi yang atau tentang tokoh yang adil, ya, yang adil. Al-'adlu fi taqwimil kutub. Naam, ini tentang kitab, ya. Wa huwa yatahaddatsu 'anil 'adli, al-'adl fi taqwimil kutub. Nah, jadi sekarang pembahasannya adalah yang adil, ya, sikap yang adil dalam menilai kitab-kitab yang ada. Kata dia, fahinama tuqawwimu kitaban, Nah, ketika engkau menilai suatu kitab, falaisa minal adli an taqul, maka tidak adil ya jika kamu mengatakan innahu yahwi ahaditha maudu'atan aw dha'ifatan mathalan aw ara'a syaddatan. Tidak adil jika kamu menilai kitab itu hanya mengatakan sesungguhnya kitab ini yahwi ahaditha maudu'atan. Hadis ini berisi hadis-hadis yang palsu. Begitu saja, itu tidak adil. Au dha'ifatan, atau kamu mengatakan kitab ini berisi hadis-hadis yang dha'if. Atau kamu hanya mengatakan aro asyadatan, kitab ini ya berisi ra'yu-ra'yu ya pendapat pendapat yang ganjil, yang nyeleneh, yang keliru, ya. Fa tadhkuru al-janib al-muzlim. Kamu hanya menyebutkan sisi gelapnya saja. Sisi gelapnya kitab itu saja yang kamu angkat, yang kamu sebut. Wa tansa janiban akhara. Dan kamu lupa sisi yang lain yang ada di kitab itu, maujud dan fil kitab, ada dalam kitab itu. Kamu lupakan, kamu tidak angkat. Kamu tidak sebut. Wa huwa annahu yahwi tawjihatin mufidatan aw abhathan ilmiyatan. Sisi lainnya yaitu kitab itu juga berisi tawjihat, berisi arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk yang bermanfaat. Atau berisi ya bahasan-bahasan ilmiah. Tapi sisi itu kamu tidak sebut, kamu tidak angkat, seakan itu tidak ada. Kamu tutupi. Yang kamu angkat hanya kitab ini berisi ya hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang dhaif, berisi ya logika-logika yang batil, pendapat-pendapat yang batil, yang rancu, yang nyeleneh, yang ganjil, yang keliru, itu saja yang kamu sebut, sisi gelapnya saja. Wah, ini tidak adil. Tidak berimbang. Ya, tidak ada muazanah seperti itu, tidak adil. Nah, kata Salman Al-Udah. Inna dhikraka li nisfil haqiqati, sesungguhnya penyebutanmu hanya menyebutkan setengah dari hakikat kitab itu, hanya setengahnya, karena sisi negatifnya saja yang kamu sebut. Wa ihmali nisfil akhari, dan mengabaikan setengah yang lainnya, sisi ya yang setengahnya lagi atau sisi positifnya minha dari kitab kitab itu, laisa minal amanah, itu melanggar amanah, itu tidak amanah ya, itu tidak amanah. Wal kathiru minan nas, banyak dari kalangan manusia, bimujarradi ayyara khata'an, semata dengan melihat kesalahan, fi kitabin ma, di suatu kitab apa saja, semata dia, sekadar dia lihat ada kesalahannya, yuhadziruhu, dia langsung mentahdirnya. Wa yuhadziru min, dia langsung mentahdir dari kitab itu. Li'annahu saqa haditsan dha'ifan. Ya, dikarenakan sesungguhnya kitab itu memuat hadis yang dha'if. Au akhta'a fi mas'alatin, atau keliru dalam satu masalah. Hanya semata itu langsung ditahdir. Kemudian dilupakan sisi positifnya. Bahasan-bahasan ilmiah yang ada di situ, taujihat, ya. Petunjuk-petunjuk yang bermanfaatnya dari situ tuh seakan tidak ada. Ditutupi, ini tidak amanah. Walau amalna kutuba ahli ilm bi hadzal miqyas, seandainya kita memperlakukan kitab-kitab ahlul ilmi, ulama, dengan ya barometer ini, dengan timbangan ini, ma baqiya lana kitab, maka tidak akan ada satu kitab pun yang tersisa untuk kita manfaatkan. Semuanya ditahdir semua. Wah, bahaya sekali syubhatnya kan, misal Salman Al-Audah ini. Naam. Adi dibantah. Ini dinukil dari kitab Min Akhlaqi Ad-Da'iyah. Nah, Min Akhlaqi Ad-Da'iyah. Di hasyah dikatakan oleh Syekh, "Wahadal kalamu fil faqratil akhirati minhu balaghatun 'azimah." Keterangan Salman Auda ini tadi pada paragraf yang terakhir ya, terdapat kalimat yang sangat berlebihan. Ya, sangat berlebihan, terlalu berlebihan. Ya, coba dia mengatakan, walau amalna kutub ahli ilmi bihadal miqyas ma bakiyalana kitab. Jika kita memperlakukan kitab-kitab ahli ilmi dengan cara ini, metode ini, maka tidak ada satu kitab pun yang tersisa untuk bisa kita manfaatkan, karena semuanya kena tahdir semua. Wah, ini kan berlebihan sekali. Nah, terlalu berlebihan, ya, demi untuk meletakkan argumen, ya, hujjah untuk membenarkan manhaj yang diasumnya ini, yaitu manhaj al-muwazanah. Aqul, kata Syekh Rabi membantah, ya, munakosahnya, al-adlu huwa diddul jawr. Keadilan adalah, ya, lawan dari kedzaliman, jawr ad-dhulm. Wa idza kana fi kitabin ma bid'un wa inhirafat, apabila di suatu kitab, kitab apa saja, ditemukan berisi bid'ah-bid'ah dan inhirafat, inhiraf, penyimpangan-penyimpangan, ya, thumma dzakaraha muslimun, kemudian seorang muslim yang mendapati hakikat kitab itu demikian hakikatnya, nasihun, muslimun nasihun, seorang muslim yang bermaksud untuk memberi nasihat bagi umat, muslim penasehat umat, ya, dia menyebutkan bid'ah-bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan yang dimuat oleh kitab itu, tahdhiran lil muslimin, sebagai tahdhir, ya, peringatan bagi kaum muslimin agar berhati-hati, wa nushan lahum, dan sebagai nasihat bagi kaum muslimin, falaysa hadza min adh-dhulmi fi syai', maka ini tidak ada sama sekali, ya, sedikit pun kedzaliman padanya, tidak mengandung sedikit pun kedzaliman, ya, iya kan, ad-dinu nasiha, agama itu nasihat. Liman, ya Rasulullah, lillahi wa li rasulihi wa li kitabih wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat kaum muslimin butuh nasihat, butuh nasihat, ya, maka itu dalam rangka nasihat, jadi bukan kedzaliman. Mithluhu mithlu syakhsi fihi aibun aw bid'atun, ya, semisal dengan itu, contohnya seseorang punya aib atau punya bid'ah, fa dzakartu ma fihi, maka aku pun menyebutkan aib yang dimilikinya atau bid'ah yang dimilikinya, qasdan lin nasiha, dengan maksud untuk memberi nasihat, ya, jadi ada maslahat, sudah kita lewati, kan, nah, sudah kita lewati perkecualian dari ghibah yang madhmumah. Al-qadh laysa bighibatin fi sittatin. Naam. Menyebutkan aib, ya, kejelekan seorang bukan ghibah yang tercela dalam enam perkara, salah satunya adalah dalam rangka nasihat. Naam. Falaysa dzikru dzalika bidzulmin wala ghibah. Maka penyebutan hal itu, aibnya atau bid'ahnya, itu tidak tergolong kedzaliman terhadapnya, dan tidak tergolong menggibah dia, menggunjing dia, tidak. Bal huwa min babin nasihah, bahkan itu termasuk dalam bab nasihat untuk maslahat. Maslahat itu rajihah, maslahat itu lebih kuat. Ya. Wa hadha amrun muqarrarun 'inda ulama'il Islam, dan ini perkara yang muqarrar, yang tetap, ya, baku ya, di sisi ulama al-Islam. Nah, satati aqwalul ulama'i fi hadhihi al-qadaya, dan akan datang keterangan-keterangan ulama tentang ya perkara-perkara ini. Wa qaddamna minha syai'an, dan kami telah menyebutkan sebelumnya ya sebagian dari itu supaya tidak kita lewati. Kemudian kata Syekh, thumma innal dhulma, kemudian sesungguhnya yang namanya kedzaliman. Ya, tadi kan Salman Auda mengatakan itu kedzaliman. Jika yang diangkat ada sisi negatif kitab itu, kemudian sisi positifnya ya tidak disinggung sama sekali, itu kedzaliman. Ada dia. Nah. Harus dikata apa itu kedzaliman? Sesungguhnya kedzaliman itu definisinya innama huwa wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ih. Hanyalah sesungguhnya kedzaliman itu wad'u syai'i, peletakan sesuatu fi ghairi mawdi'ihi, bukan pada tempatnya. Salah penempatan itu zalim. Jika persis pada tempatnya berarti tidak zalim. Kalau tidak zalim berarti adil. Wa dzikrul uyubi wal bid'ah, penyebutan aib-aib, kejelekan-kejelekan dan bid'ah-bid'ah fil kutub, yang ada dalam kitab-kitab, wal ashkhas, yang ada pada sosok-sosok ya orang, tokoh tertentu, nushan lil muslimin, dalam rangka memberi nasihat kaum muslimin, amrun matlubun, itu perkara yang dituntut syar'an, secara syariat. Wa yuhaqqiqu masalihah, dan itu akan merealisasikan maslahat-maslahat. Wa tudra'u bihi mafasid, dan akan tertolak, tercegah dengannya mafsadah-mafsadah. Ya. Ini sesuatu yang dituntut dalam syariat. Nah, berikutnya kita ambil lagi satu kalam Salman Al-Auda yang dinikos di sini, tidak terlalu panjang. Nah. Wa qala Salman aidan Al-Auda, wal adlu an na'khudha bihadha wa dhak. Yang adil kata dia adalah kita mengambil yang ini dan yang itu. Kita ambil sisi positifnya, ambil juga sisi negatifnya. Singgung sisi positifnya, singgung juga sisi negatifnya. Ya. Jangan hanya sisi negatifnya saja. Itu tidak adil, itu tidak imbang. Ya. Tidak muwazanah. Itu timbangan yang zalim gitu. Wa nadau hadhihi fi kiffatin wa tilka fi ukhra. Kita ambil sisi positifnya, kemudian kita letakkan di satu piring timbangan. Watilka fi ukhra, dan sisi negatifnya, jadi sisi negatifnya, sisi positifnya, masing-masing letakkan di piring timbangan. Namanya timbangan ada dua piringnya, mau ditimbang. Mana yang ringan, mana yang berat. Ambil sisi negatifnya, letakkan di piring timbangan. Ambil sisi positifnya, letakkan di pintu yang lain, kemudian timbang. Nah, itu muwazanah. Timbang, bagaimana hasilnya? Hatta ya'tadila al-mizan wa yastaqim, ya, agar timbangan itu seimbang. Nah, agar seimbang. Jadi bukan sisi negatifnya saja letakkan di piring timbangan, ya, sudah, ini kosong. Ya kan, tidak seimbang. Jadi imbangkan, muwazanah. Ini diisi, ini juga diisi. Jadi kebaikan-kebaikannya disebut, kejelekan-kejelekannya, kebaikan-kebaikannya disebut bersama kejelekan-jelekannya, sehingga timbangannya rata, seimbang. Ini muwazanah yang dia inginkan. Nah, qala hadza fil adli bainan nusus. Ya, dia menyebutkan ini tentang keadilan di antara nas-nas. Wa yadhharu li min tasarrufatihi, dan tampak bagiku dari tindakan-tindakan dia, annahu yu'ammimu hadzal adla fil ashkhas wal kutub, bahwasanya dia telah memberlakukan ini secara umum, ya, keadilan yang dia tuntut ini dia berlakukan secara umum dalam memperlakukan tokoh-tokoh dan kitab-kitab. Wal adlu matlubun wala budda min, bantahan Syekh, yang namanya keadilan dituntut dan itu memang harus wajib. Walakin, tetapi dzikrul uyubi wal bid'ah, penyebutan kejelekan-kejelekan, aib-aib dan bid'ah-bid'ah li ajli nushil muslimin, dalam rangka untuk menasihati kaum muslimin, la yalzamu ma'ahu dzikrul mahasin. Tidak ada keharusan bersamanya disebut pula kebaikan-kebaikannya, itu tidak ada. Tidak ada keharusan seperti itu. Tujuannya memberi nasihat. Ya. Li'annahu yafutu. Naam. Li'annahu yufawwitu. Yufawwitu maksudan nasiha. Karena sesungguhnya, jika menggunakan muwazanah, ya, ketika disebut kejelekannya, aibnya, bid'ah-bid'ahnya, kemudian diimbangi dengan menyebut sisi-sisi positifnya, kebaikan-kebaikannya, ini akan menyebabkan luputnya tujuan nasihat. Ya, tujuan untuk nasihat kepada kaum muslimin bahwa orang ini berbahaya, kitab ini berbahaya, ya, karena padanya ada kesesatan-kesesatan ini, kesalahan-kesalahan ini, kejelekan-kejelekan ini, ada bid'ah-bid'ah ini yang harus dijauhi. Tujuan nasihat ini tidak tercapai. Tidak tercapai. Ya. Wa yubalbilu al-mansuh, dan akan membuat kacau pikiran orang yang ingin dinasihati. Dia lihat, nah, ini kesalahannya, ini kesesatan, ini kesalahan. Tapi dia, Masya Allah, ilmunya seperti ini. Ibadahnya, sholatnya, puasanya begini. Wah, ini orang ini tidak pantas untuk dicela, tidak pantas di ini. Kebaikannya banyak sebenarnya. Kacau dia. Akhirnya, toko itu tidak ditinggalkan. Akhirnya, kitab itu tidak ditinggalkan. Akhirnya, mengambil darinya. Akhirnya akan sesat bersamanya. Thumma lam tajri alaihi nusus wala amalus salaf. Kemudian berikutnya yang seperti itu nas-nas, ya, tidak ada nas-nas yang menyatakan demikian. Tidak ada nas-nas yang mengharuskan, ya, pengimbangan seperti itu, dan tidak ada pula amalan salaf yang menjadi contoh panutan untuk itu, ya. Nah, ini bantahan dari Nafsal Ma'uda, tokoh yang lainnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Nah. Kita cukupkan sampai di sini, jazakumullah khair. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.